Sabar, santun, berpaling dari orang-orang jahil. Dan ini perintah Allah, wa'aridah lil jahili. Udil afwa wa'amudulau fi wa'aridah lil jahili. Berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Maka jika kita berhadapan dengan orang jahil, berpaling, jangan diladen. Karena jahil, orang jahil sulit menerima pelajaran, orang jahil sulit menerima nasihat, orang jahil sulit untuk mengerti. Maka ini disadari oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, kamu pengertianlah, jangan minta lagi. Di belakang masih banyak yang membutuhkan, masih banyak selain kalian. Mereka tidak akan mengerti. Kalau ini diucapkan, maka langsung mereka akan mengatakan Muhammad bakhil. Walastu bibakhilin, kata beliau, aku bukan orang bakhil. Maka minta diberi, dan mintanya itu ngotot, terus minta ngotot. Kita tahu bagaimana orang Arab kalau mau, ya tidak ada basa-basi. Gitu. Kalau menyampaikan kebenaran, juga tidak ada basa-basi. Kalau hak dibilang hak, batil dibilang batil, mau ya mau, tidak ya tidak. Dan seperti orang kita, ya kadang malu-malu dan seterusnya. Ini kadang ada baiknya, kadang ada buruknya. Ya, tidak semuanya baik. Yang kedua, zammul ilhadi fi su'al, tercelanya orang yang terus menerus minta, minta dengan mendesak ngotot, ini tercela. Ya. Orang yang dalam keadaan tertentu dia boleh minta, sudah kita bahas ada tiga alasan orang boleh minta-minta. Ketika minta tidak diberi, mestinya diam. Ya. Jangan seperti orang jahil, minta lagi, minta lagi. Ya. Ada enggak, Pak? Ada enggak? Jadi minta kayak nagih. Ya. Ini akhlak yang ya. Lil imami an yu'tiya al mu'allafata qulubuhum min amwal az-zakati wal khums ta'lifan qulubihim hatta tatasarraba hubbati. Bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin, amir, dia memberikan harta kepada para mu'allaf, orang yang masih lemah imannya, untuk melembutkan hati mereka dengan harta zakat atau humus. Humus ini untuk Rasul dan keluarganya, untuk fakir miskin, ibnu sabil dan seterusnya. 1/5 dari ghanimah. Berarti Nabi secara hukum kaya raya, sangat kaya raya. Karena setiap mendapatkan ghanimah dapat 1/5, dan 1/5 ini oleh beliau dibagi bagi. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya raya setelah menaklukkan beberapa negeri, di antaranya setelah perang Hunain. Ya, mendapat rampasan perang yang begitu banyak. Setelah perang Khaibar, Aisyah dan lain-lain meriwayatkan bagaimana keadaan kaum muslimin makmur, sejahtera, kaya raya setelah perang Hunain, perang Khaibar. Perang Khaibar kira-kira 7 Hijrah. Apalagi setelah itu perang Futuh Mekah 8 Hijrah. Beberapa bulan setelah itu perang Hunain, kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin kaya raya dari situ. Ini sunnah yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Mereka memulai kekayaannya, kemajuannya, kesejahteraannya dengan jihad. Dan tentu ini yang terbaik, karena keadaan Rasul dan para sahabat adalah yang terbaik. Ya. Rasul dan para sahabat tidak memulai kejayaannya dengan teknologi, ekonomi, pertanian, perdagangan, tidak, tapi jihad. Oh, di antara para sahabat ada yang ahli ekonomi, ahli berdagang dan seterusnya ada. Tetapi kemajuan mereka bukan karena itu. Karena kan satu dua. Adapun jihad semuanya perang. Dan semuanya mendapatkan bagian dari jihad tersebut. Al-Bukhlu yang selanjutnya, Al-Bukhlu laisa min syiabil anbiya wal salihin. Bakhil itu bukan kebiasaan, bukan sifat para nabi dan orang-orang saleh. Tidak mungkin orang saleh itu bakhil, apalagi nabi. Alaihi salatu wassalam. Sifat yang jauh dari seorang saleh. Ahlul ibadah, ahlul taqwa, bakhil, ini tidak akan bertemu. Tidak akan bertemu keimanan dan kebakhilan. Ini sebagai takdir, bukan sebagai syarat. Bahwa syarat iman adalah tidak bakhil. Ini persyaratan orang khawarij. Adapun ahlus sunnah tidak mensyaratkan seperti itu. Karena iman tidak ada syarat amalnya. Amal bukan merupakan syarat iman, tapi amal adalah penyempurna iman. Iman seseorang sempurna ketika beramal. Yeah. Bukan iman itu akan ada ketika beramal. Orang yang tidak beramal berarti tidak ada iman. Ini faidah khawarij. Adapun faidah salaf, ahlus sunnah wal jamaah, amal penyempurna iman. Orang imannya akan sempurna, bertambah, bertambah, dan terus bertambah dengan amal. 555. Wa'an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridainya, bahwa dia berkata, bainama huwa yasiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min Hunain. Ini sedikit tentang perang Hunain, sedikit tentang kejadian setelah perang Hunain. Ketika Jubair bin Mut'im bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sepulang dari perang Hunain. Perang yang di situ kaum muslimin mendapatkan kekalahan yang luar biasa sampai Nabi terdesak. Kemudian Nabi berteriak dan teriakan beliau dikeraskan oleh Abbas dan kaum muslimin yang berlarian kembali berkumpul di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya mereka bercerai-berai. Hampir seluruhnya lari kecuali kira-kira 100 orang yang tidak lari di situ. Sementara jumlah mereka ribuan. Ya, ini perang Hunain. Pelajaran dari Allah bahwa kaum muslimin tidak boleh ujub, tidak boleh sombong, tidak boleh mengandalkan kekuatan fisik. Idh a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian merasa takjub, merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, maka Allah berikan peringatan kepada mereka mendapatkan kekalahan yang luar biasa awalnya. Setelah itu dengan teriakan Nabi tadi dikeraskan oleh Abbas, lalu kaum muslimin berkumpul di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusun kekuatan kembali dan akhirnya menang dan akhirnya mendapatkan ghanimah rampasan yang luar biasa. Saking banyaknya rampasan perang itu, maka Al-Afra bin Habis, Muawiyah, Abu Sufyan masing-masing mendapat 100 ekor unta. Berarti ribuan unta. Ya, mungkin puluhan ribu unta ternak didapat oleh kaum muslimin. Dan ini menunjukkan kesuhutan Nabi bahwa beliau tidak tamak rakus terhadap harta, tidak. Maka langsung dibagikan. Ya. Bahkan beliau pernah mengatakan, jika aku punya emas sebesar gunung Uhud, maka apa? Mungkin habis dalam 3 hari. 3 hari habis. Emas sebesar gunung Uhud. Ya. 3 hari habis. Kalau buat makan, buat senang-senang, mana mungkin habis. Mau makan apa? Emas sebesar gunung Uhud. Dari maksud? Sorako. Tidak aku sisakan kecuali untuk bayar utang. Ya, ini menunjukkan menunjukkan bahwa beliau juga punya hutang. Aku sisakan sampai jatuh tempo hutang. Inilah Nabi SAW. Fa'alikahu al-arabu yas'aluna. Ketika Nabi berjalan pulang dari perang Hunain, di situ disertai oleh Jubair bin Mut'im, ada orang Arab Badui. Kita tahu bagaimana sifat orang Badui. Dia kurang akhlaknya, kurang rasa malunya. Mendamping, memepet Nabi, mendekati Nabi. Hatta ittaruhu ila Samura, sampai Nabi dipepet ke Samura. Pohon, nama sebuah pohon. Karena Badui ya. Badui minta kepada Nabi tanpa malu, tanpa sungkan, sampai Nabi itu dipepet. Faqtiftu rida'ahu, maka aku tarik ridanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin menurut Jubair untuk menyelamatkan, karena Nabi tidak punya sesuatu nih. Rida pakaian atas yang di zaman itu kadang hanya berupa kain dibuat menutup dada gitu. Waqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan berkata, "Utuni ridai." Kembalikan ridaku. Falau kana li 'adadu hadhihi al-'idah na'aman. Sungguh jika aku memiliki na'am ini harta yang berharga, ya, mungkin uang, mungkin makanan, mungkin apapun, sebanyak idah itu pepohonan yang berduri. Yang di padang pasir banyak pepohonan yang berduri seperti semak-semak begitu, banyak. Dan jika aku mempunyai na'am sebanyak idah, sebanyak pohon yang berduri, banyak sekali, la qasamtuhu bainakum, pasti akan aku berikan kepada kalian. Berarti Nabi tidak pernah menyimpan harta. Nabi tidak pernah menyimpan harta. Begitu tawakalnya beliau. Yeah. Ini buat bulan depan, ini buat tahun depan, ini buat masa depan. Tidak. Begitu tawakalnya beliau kepada Allah Rabbul Alamin. Tsumma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabaran. Lalu kalian tidak mungkin mendapatiku orang sebagai orang yang bakhil, pendusta, penakut. Tiga sifat ini tercela dan tidak ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya berkaitan, bakhil, bohong. Biasanya orang bakhil bohong. Gitu, jarang jujur. Punya duit, Pak? Enggak. Belum punya banyak, bohong kan? Nah, jarang orang bakhil punya gitu. Ya. Jarang. Punya, tapi saya enggak mau ngasih dan tuh. Saya bakhil. Nah, jarang. Yang jujur begitu jarang. Biasanya pokok, enggak ada, buat saya aja kurang, buat keluarga saya kurang. Bakhil dengan bohong biasanya bersamaan. Sebaliknya orang yang dermawan, ya, ada, insya Allah ada, butuh berapa dan selesai. Karena dermawan, dia tidak takut miskin. Adapun bakhil sekali lagi selalu diikuti dengan kadzab. Dan jubun, takut. Orang bakhil itu karena takut miskin, takut berkurang. Ketika hartanya berkurang, takut bohong, bakhil takut bohong, nah, itu ada pada diri seseorang dan itu tercela. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada itu. Beliau tidak bakhil, beliau tidak bohong, beliau bukan orang yang pernah. Seumur hidup beliau belum pernah berbohong. Sementara Nabi Ibrahim manusia termulia, Khalilullah, Khalilur Rahman, menyesal di akhir hayatnya karena pernah berbohong seumur hidupnya 3 kali. Ya, 3 kali. Dia menyesal di akhir hayatnya karena pernah berbohong dalam hidupnya 3 kali. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah sama sekali beliau berbohong. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih ya Imam Bukhari. Fikul hadis ذنب البخل والكذب والجبن وأن إمام المسلمين لا ينبغي أن تكون فيه خسرة منها. Tercelanya sifat bakhil, dusta, takut. Tiga-tiganya tercela. Takut miskin, takut dihina, takut dicaci. Wa anna imam al-muslimin, dan bahwasanya imam kaum muslimin, amirul mukminin, tidak pantas mempunyai sifat di antara 3 sifat ini. Seorang pemimpin kok bakhil, ini sangat tidak pantas. Karena pada hakikatnya kan hartanya bukan harta dia. Seorang pemimpin bohong, ini lebih tidak pantas lagi. Seorang pemimpin tentunya jujur. Kemudian takut. Seorang pemimpin takut dengan rakyat, ini tercela. Maka bagaimana seorang pemimpin itu mestinya berani. Berani nyuruh-nyuruh pada rakyatnya, berani memaksa sesuatu pada rakyatnya, itu sifat pemimpin. Agar demi kebaikan rakyat, demi kebaikan bersama, maka dipaksa, diperintahkan rakyat itu, sebagian rakyatnya untuk melakukan ini, itu. Nah, seorang pemimpin seperti itu. Berani, tidak bakhil, dan jujur. Karena bohong itu kan orang-orang lemah. Saya lemah mau disiksa, kalau tidak, kalau saya berkata jujur maka saya akan disiksa. Maka saya detik itu berbohong. Ini boleh berbohong untuk menyelamatkan diri. Maka bohong itu sifat orang-orang lemah. Maka pemimpin itu kan kuat. Kok bohong ini tercela. بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاء العرب وقلتهم. Keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat santun, sabar, akhlak yang baik, dermawan, sabar. Ini sifat-sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar terhadap kekasaran orang-orang Arab Badui, kekurang ajaran orang-orang Badui, Nabi sabar. Inilah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawazu wasfil mar'i nafsahu bil hisalil amirati indal aja لخوفي ذل أهل الجهل به إلى فذلك ولا يكون ذلك من الفخر المذموم. Bolehnya mensifati diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Boleh. Aku ini tidak pernah bohong. Aku ini tidak bakhil. Aku bukan orang penakut. Ini kan memuji diri sendiri. Boleh kan? Boleh. Di saat-saat tertentu, ketika dikhawatirkan orang-orang jahil akan menuduh kita seperti ini, boleh. Karena kalau kita biarkan dia menuduh seperti itu, kita tercela, dia berdosa. Agar dia tidak berdosa, agar kita tidak tercela, kita boleh menyampaikan, saya tidak begini, saya tidak begitu. Dan niatnya mengajak kepada kebaikan. Ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak dikatakan oleh beliau di hadapan para sahabat. Kan tidak perlu. Nabi tidak perlu ngomong seperti ini. Para sahabat yang sudah lama masuk Islam paham, yakin, sikok terhadap beliau. Bahwa beliau adalah manusia yang paling jujur, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling pemberani. Ini diucapkan oleh beliau di hadapan orang-orang yang baru kenal dengan beliau, orang-orang Arab Badui. Ini pun merupakan pelajaran bahwa menghadapi orang itu tidak sama. Yang sudah lama ngaji, sudah taulan, dengan yang baru saja ngaji, tentu sikap kita berbeda. Orang yang sudah lama ngaji tentu tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Katakan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, selesai. Adapun orang yang baru ngaji, dia belum paham, maka tentu perlu kesabaran kita untuk menerangkan agar dia faham. Yang terakhir, ridha as-sa'ili lilahi bil wa'di idza tahaqqaqa min al-wa'di at-tanjiz wal wafa. Orang yang minta-minta, dia mestinya ridha dengan janji orang yang dia minta. Kita ada hajat kepada seseorang yang kita sikap, lalu dia menunda. Nanti saya belum ada, nanti kalau saya ada, nah, mestinya kita percaya, tentram, gitu ya, sikap dengan yang dijanjikan oleh orang yang kita cintai. 556. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بأفر إلا عزا وتواضع أهل لله إلا رفعه الله عز وجل. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Sedekah harta tidak akan mengurangi harta tersebut. Ucapan ini dari Nabi alaihi salatu wasallam yang wajib kita yakini sementara bertentangan dengan kenyataan. Secara kenyataan, ketika kita punya uang 1 juta, kita sedekah 100 ribu, maka tinggal 900 ribu. Ini kenyataan. Semua orang tahu semua. Tapi kata Nabi, mana pasal sedekahun min mal, tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Wajib kita mempercayai ini. Karena apa? Jika dalil bertentangan dengan kenyataan, wajib kita mempercayai dalil. Meragukan kenyataan. Berarti berkurangnya uang kita 100 ribu tadi hari itu, ya, minggu itu, bulan ini. Adapun bulan depan akan bertambah. Karena hidup ini kan bukan cuma sehari, bukan cuma seminggu, bukan hanya sebulan, kan terus sampai kita mati. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang sedekah 100 ribu pagi hari, maka sorenya dia dapat 1 juta. Nabi tidak bersabda seperti itu. Atau bahkan hitungan bulan. Barang siapa yang ingin uang 100 juta, maka sedekahlah 10 juta. Tunggu 3 bulan kemudian akan dapat 100 juta. Ini ngarang. Mana dari ini? Allah dan Rasulnya tidak menyebut waktu. Maka kapan saja kita tidak boleh menentukan waktu, bisa di dunia, bisa di akhirat. Adapun akhirat pasti. Dan rezeki itu, tambahan rezeki itu kan bukan hanya dari harta. Kan kita semua tahu, sudah belajar. Bahwa rezeki bukan hanya uang, bukan hanya gaji, bukan hanya emas perak. Tapi kita sehat, tidak sakit-sakitan, bahkan kita bertambah ilmu, itu kan rezeki. Kan apa kata Nabi? Warzuqni fahman, berikanlah rizki kepadaku berupa kefahaman. Jadi faham terhadap ilmu, faham terhadap agama, ini bagian dari rizki. Ya, jangan kita sempit memandang bahwa rizki itu uang. Berapa banyak uangnya, banyak dia tidak menikmati uangnya, dia tidak merasakan kebahagiaan dari uang itu, yang ada malah sengsara dan seterusnya. Ini banyak terjadi. Ini bagian dari rezeki. Dia diberi rizki berupa uang, tapi tidak diberi rizki oleh Allah berupa kebahagiaan, kepuasan, dan seterusnya. Kalau kaidah ini diyakini oleh kaum muslimin, saya kira kita semua tidak ada yang bakti. Karena setiap kali sedekah bertambah, setiap kali sedekah bertambah, sedekah bertambah. Ya, dan sekali lagi sedekah ini tidak hanya diperintahkan kepada orang kaya. Apakah orang miskin yang gaji pas-pasan tidak ada sedekah, tetap ada. Sesuai dengan kadar mereka masing-masing. Bisa sebutur kurma, sebutur kurma. Bisa 10.000, 10.000. Artinya sedekah itu terus dilaksanakan oleh bahkan setiap hari. Ya. Persendirian kita yang berapa? 360. 360 persendirian kita ini Nabi menyuruh untuk mensedekah. Ya. Karena sedekah itu betul-betul perintah Allah kepada kita semua. Bagaimana caranya? Baca tasbih sedekah, baca tahmid sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, doa seterusnya, semua perbuatan baik sedekah. Dan itu semua bisa diganti dengan dua rakaat sholat duha. Kan sudah lewat hadisnya kita baca. Ya, ketika Imam Nawawi membawakan bab tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan afin. Afin ini kadang diterjemahkan dengan maaf atau menahan diri. Kalimatnya sama. Saya kira tepatnya di sini menahan diri. Artinya menahan diri tidak minta-minta. Ketika Allah mentakdirkan seorang hamba tidak mau minta-minta, dan dia tahan dirinya. Padahal dia butuh. Dan dia tidak punya. Yang lain pada minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih. Dia tidak mau minta, dia tahan dirinya, dia malu. Rasa malu dia menahan dia untuk minta-minta. Maka Allah tambah izzah, ya, kehormatan diri. Artinya dia tetap terhormat karena tidak minta terhormat. Kalau minta kan kehormatannya berkurang. Orang yang minta semua orang tentu merasakan. Ketika kita simpati kepada seseorang, tiba-tiba dia minta kepada kita, hilang simpati kita. Kan gitu. Berbeda kalau dia tidak minta, kita kasih. Kita semakin cinta kepada dia. Karena orang yang minta itu akan berkurang derajatnya. Ya. Jadi tercela. Jadi tidak dihormati lagi. Karena dia berani minta. Maka akhlak yang sangat buruk dalam Islam, minta-minta, bahkan haram, kecuali dengan tiga alasan yang sudah kita bahas. Nah, ketika orang menahan diri tidak mau minta-minta, mungkin dia sudah boleh minta-minta karena masuk dalam tiga hal tadi, terumpam musibah misalnya begini begitu. Kok dia menahan? Maka Allah muliakan dia dengan tetap mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau teman-teman dia mendapatkan dengan cara minta, dia juga dapat, tapi tanpa minta. Ini janji Allah. Lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang tidak mau minta-minta, maka akan dijaga kehormatannya dan dipenuhi keinginannya. Ayo, mau pilih yang mana? Sama-sama terpenuhi keinginannya, yang satu lewat jalan minta. Ya, yang satu diam tidak minta, menahan dirinya. Dan tetap dipenuhi dua-duanya. Tentu yang tidak minta ini yang lebih takut. Maka tahan diri kita. Jangan minta-minta. Kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nasihat Nabi kepada seorang bocah Ibn Abbas. Mintalah kepada Allah. Berdoa, merengek, bahkan menangis. Di hadapan Allah itu terpuji. Jangan merengek, menangis di hadapan manusia. Itu terjawab. Manusia tidak suka direngei seperti itu. Ada pun Allah direngei seperti itu senang. Allah senang ketika kita merengek kepada Allah, memohon kepada Allah dengan menangis. Allah senang. Manusia tidak senang. Ya, maka merengeklah kepada Allah Rabbul Alamin. وَمَا تَوَادُعَ أَهَدٌ لِلَّهِ, dan tidaklah seseorang tawadu karena Allah. Ada kalanya orang tawadu tapi bukan karena Allah. Ada kalanya orang merendah tapi niatnya mengangkat diri. Lihat betapa iblis sangat pintar, lihat ya, menipu. Dia ucapannya tawadu, saya nggak tahu apa-apa, saya bodoh, ya, saya tidak tahu tentang agama ini, gini, gini. Ah, niatnya untuk meninggikan dirinya dan manusia tertipu. Ya. Padahal dia jujur, saya nggak tahu apa-apa, betul saya nggak tahu apa-apa tentang agama ini. Itu tetap aja dipakai, tetap aja ditanya dan seterusnya, dan mengatakan, lihat, ya, tokoh kita satu ini, tawadu, merendahkan diri. Padahal dia merendah agar tinggi. Ya, dia merendah agar tinggi. Lihat. Torekot-torekot sufia terkena ini. Torekot-torekot sufia, dia memperburuk bajunya, padahal bajunya bagus. Dibikin buruk apa? Agar tinggi di hadapan manusia. Ya. Ya, karena manusia hari itu melihat orang yang bajunya jelek dan seterusnya, karena terkena syubhat bahwa orang yang zuhud itu bajunya harus cempang-camping dan seterusnya, yang warna putih harus jadi coklat, ya, yang kumel dan seterusnya, itu baru zuhud. Ini syubhat, ini keliru. Lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam, lihat bagaimana Jibril mencontohkan mencari ilmu dengan pakaian serba putih, bersih, dengan rambut tersisir rapi dan seterusnya, penampilan yang bagus ketika mencari ilmu. Lihat bagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik ketika mengajar hadis dengan pakaian yang bagus. Ah, di sini tidak. Di sini betul-betul tawadhu karena Allah, merendahkan diri karena Allah. Wa ma tawadhu'a ahadun billah illa rafa'ahu Allah 'azza wa jalla. Ketika seseorang itu tawadhu karena Allah, merendah karena Allah, maka Allah akan angkat dia. Justru Allah akan tinggikan dia. Maka ketika saudara-saudara beliau dari para nabi dan rasul, ketika Nabi Ibrahim ditanya, engkau siapa? Khalilullah, Khalilur Rahman. Dan jawaban ini hak. Jawaban ini hak. Bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Khalilullah, Khalilur Rahman. Kekasih Allah, kekasih Rahman. Jawaban yang tidak sah. Begitu juga Nabi Musa, siapa? Kalamullah. Ucapan ini juga hak. Bagaimana Nabi Isa, Ruhullah? Ucapan ini juga hak. Tapi Nabi Muhammad SAW siapa? Dijawab, aku budaknya Allah, aku hamba Allah. Lihat, merendah. Maka beliau yang paling tinggi. Maka Nabi Ibrahim Khalilullah, beliau juga Khalilullah. Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan Allah, maka disebutkan Allah, beliau juga pernah berbicara langsung dengan Allah. Maka orang yang merendah karena Allah, maka akan diangkat. Tapi sekali lagi, karena Allah. Ya, bukan karena manusia, bukan dibikin-bikin, dan bukan karena satu tujuan. Ada orang yang akhlaknya bagus, ya, senyum, ramah, kalau bertemu berpelukan, masya Allah, masya Allah. Ya, itu tujuannya untuk menarik ke dalam subhatnya. Begitu sudah enggak mau, ya, enggak mau mengaji sama dia, ya, tanpa senyum, la salam wa la kalam. Tidak ada sapa, tidak ada senyum, ya, jawab salam malas. Gitu. Nanti akhlaknya dibikin. Ketika ada sesuatu, maka salam tidak. Lihat kaum salam, lihat ahlu sunnah. Memberikan salam siapapun kepada kaum muslimin dari firqah manapun. Firqah manapun diberi salam. Karena berhak dengan salam. Khawarij berhak dengan salam. Justru khawarij yang tidak mau menjawab salam Ibn Abbas. Apa ucapan yang pertama kali keluar dari mulut Ibn Abbas ketika Ibn Abbas mendatangi Khawarij? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa jawab mereka? Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ibna ammi Rasulillah. ahlan wa sahlan, selamat datang wahai putra paman Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marah Ibn Abbas. Marah Ibn Abbas. Aku katakan kepada kalian salam salam, salam dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalian jawab dengan salam jahiliyah. Marah Ibn Abbas. Lihat. Ibn Abbas padahal khawarij. Ibn Abbas hafal betul apa sabda Nabi tentang khawarij, khilafu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka yang berkuda minat din, kama yang merupusamu minat ramiya dan seterusnya. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Ibn Abbas tahu betul, faham betul. Tapi Ibn Abbas tetap memberikan salam. Lihat. Ya. Nah, berbeda dengan saudara-saudara kita hari ini. Ya. Memberikan salam hanya pada kelompoknya saja. Hak-hak yang lain tidak. Ini pun ya, akhlak yang dibikin-bikin, akhlak yang tidak menyamakan sesama kaum muslimin. Adapun salaf, salaf pilih-pilih dalam hal syubhat. Dalam hal syubhat ini, agar kita tidak terkena syubhatnya, kita tidak duduk di majlis. Adapun dia mati, kita salati, kita antarkan ke kubur. Dia sakit, kita tengoki. Dia butuh pertolongan, kita tolong. Ketemu di jalan, salam dan seterusnya. Yeah. Lebih buruk lagi, hari ini ada satu kelompok yang mengaku salaf, anak-anak muda. Yeah. Bahkan mereka lebih buruk lagi, tidak memberikan salam kepada orang-orang yang sholatnya sama dengan mereka. Ya, kitab yang digaji sama dengan mereka, justru kepada orang awam malah biasa. Ini lebih buruk lagi. Ya, dalam hal ini. Ya. Justru kepada orang-orang seperti kita yang dekat dengan mereka, bagaimana cara sholatnya dan seterusnya, tidak ada salam, tidak ada sunnah. Ya. Justru kepada orang-orang awam malah senyum dan seterusnya. Ya. Maka hati-hati. Fitnah hari ini. Samping fitnah syubhat, fitnah syahwat yang merajalela melanda anak-anak muda dan seterusnya, ada fitnah yang tidak kalah besar, fitnah syubhat merajalela. Jadi khusus setelah meninggalnya tiga imam besar, Syarbani, Syabibah, Syaibin, bagaimana fitnah itu terlihat sekali di mata orang-orang yang melihat fikul waqi'. Kalangan dakwah ini, yang berdakwah salah melihat bagaimana fitnah itu besar. Fikul hadis. As-salaqatu la tanqusul ma' li'anna Allah yubariku fi wa yu'awidu ma dhahaba min. Salaqah tidak akan mengurangi harta. Kaidah yang harus kita pegangi, yang harus kita imani tanpa pertanyaan. Jangan bertanya. Karena kalau kita bertanya tidak akan terjawab. Bagaimana uang 1 juta kita sedekahkan 300 ribu kok malah bertambah, kan tidak terjawab secara matematika. Li'anna Allah yubariku fiha. Karena Allah memberikan berkah. Allah memberikan berkah terhadap perbuatan sedekah itu. Maka walaupun tinggal 700 ribu karena sudah disedekahkan 300 ribu, maka keberkahan dari 700 ribu ya, yang kalau buat belanja makanan dan seterusnya mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dari yang 1 juta. Kan ini terjadi ya, kan kita sering mengalami seperti ini. Punya uang banyak dapat belanjaan sedikit, punya uang sedikit dapat belanjaan banyak. Karena apa? Karena ada sesuatu dapat murah misalnya. Nah, ini kan Allah mempunyai ribuan cara. Dan terserah, kita pasrahkan kepada Allah, jalani. Banyak. Tidak diduga-duga datang situ pas diskon. Tidak diduga-duga datang situ pas murah dan seterusnya. Ini kan jalan yang dibikin oleh Allah. Ada keberkahan di situ. Sedikit tapi cukup. Sebagaimana makanan yang tinggal sedikit di perantau begitu, atas usul Umar, lalu Nabi mendoakan keberkahan terhadap makanan itu, dan akhirnya menjadi cukup padahal sedikit. Wa yu'awidu ma dhahaba min, dan Allah mengganti apa yang telah hilang itu, apa yang telah disedekahkan itu diganti oleh Allah. Nah, sifat Allah adalah mengganti yang lebih baik. Allah tidak pernah mengganti yang lebih buruk, bahkan mengganti yang sama saja tidak. ketika Allah bermaksud mengganti, pasti mengganti yang lebih baik. Oleh karena itu, di dalam doa kita ketika kehilangan sesuatu, tertimpa musibah, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khaira, ya, enggak ada sawaan minku, tapi khaira, yang lebih baik. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku ini, kehilangan motor misalnya, kehilangan mobil, dan gantilah yang lebih baik. Ya, kita tidak disuruh berdoa ganti yang sama aja ya Allah. Jangan enggak, ya. Di hadapan Allah tidak boleh putus asa. Tidak boleh yang asal-asalan, yang nanggung-nanggung. Yang lebih baik. Ya, padahal kalau kita diganti yang sama, kita sudah senang sekali. Ini yang lebih baik. Karena Allah Maha. Yang kedua atau yang terakhir, hanya ada dua fikul hadis dari hadis ini. Man 'urifa bis-safhi wal-'afwi yasudu wa ya'zamu fil qulub li'anna makarim al-akhlaq tadzhabul qulub. Barang siapa yang dikenal sebagai orang yang apa, menahan diri, yang tidak minta-minta, yang menjaga akhlaknya dan seterusnya, maka dia akan besar di hati manusia itu. Dia akan besar, dia akan mendapatkan simpati dari manusia, dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya, dari tetangganya. Kenapa? Akhlak itu membekas. Ini berbeda dengan ibadah. Ini berbeda dengan ibadah. Ada orang yang selalu sholat berjamaah di masjid, ada orang yang tidak ketinggalan ibadah ini, orang tahu semua dia ahli ibadah, tapi akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk, maka tetap dia tidak besar di hadapan manusia. Tidak besar. Ya. Nah, tempatnya sendiri-sendiri. Kita tidak boleh meremehkan ibadah atau sholat berjamaah di masjid, tidak boleh, haram, ini hal yang besar. Tapi tempatnya sendiri-sendiri. Oh, Allah menggandran, membalas pahala sholat kita berjamaah, jelas Allah berikan ganjaran. Tetapi Allah membuat aturan sunatullah bahwa ahli ibadah ketika akhlaknya baik, suka bohong, nyakitin tetangga dan seterusnya, maka para tetangga tidak simpati. Sebaliknya, ada orang jarang sholat misalnya, sering ketinggalan sholat, dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar, besar sekali, orang-orang tahu. Ya, tetapi dia baik misalnya, dia jujur misalnya, suka membantu, maka manusia juga simpati. Ya, ada tempat masing-masing. Oleh karena itu, salaf mengajarkan untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berakhlak yang baik juga. Maka ini maksud dari firman Allah, "Udkhulu fis silmi kaffah." Kalau mau masuk Islam, menjalankan Islam ini dengan sempurna. Jangan separuh-separuh. Jangan sholatnya saja, jangan akhlaknya saja, jangan tauhidnya saja, jangan akidahnya saja, tapi semua, ya tauhidnya, akidahnya, ya muamalahnya, ya ibadahnya, ya akhlaknya, semuanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah syukur. Adapun pembahasan selanjutnya, lebih besar mana tauhid apa akhlak, kita bisa jawab. Ya, tauhid nomor satu. Orang yang akhlaknya buruk masih ada harapan masuk surga, orang yang tauhidnya rusak tidak ada harapan masuk surga. Ini pembahasan lain lagi. Dari sini sedang membahas bagaimana akhlak manusia. Allah ya, kita berdoa sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Apakah hukum menerima upah ketika berdakwah bila dikaitkan dengan surat-surat ayat 8-8? Faedah ini, seluruh ibadah yang makhdhah tidak boleh diupah. Seluruh ibadah yang makhdhah tidak boleh diupah. Salat, baca Al-Quran, azan, puasa dan seterusnya tidak boleh diubah. Karena ini adalah ibadah pokok. Dakwah bagian dari ibadah. Maka berdakwah dengan diberi upah, ya judulnya upah, maka jelas tidak boleh. Ya. Bagaimana jika kita simpati kepada seorang dai karena dia berdakwah, mudah-mudahan dia ikhlas karena Allah, lalu kita memberikan hadiah, bahkan hadiah itu rutin, ya tiap bulan atau tiap pekan, tentu tidak dilarang. Jangan sekali-kali pemberian kita ini sebagai balasan atau bayaran dari dakwah. Ya. Maka salah satu kebiasaan buruk kita kaum muslimin hari ini, khatib datang pulang diberi upah, penceramah datang diberi upah. Nah, ini kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Karena dengan demikian maka ini akan dijadikan tujuan oleh sebagian orang-orang yang tidak ikhlas. Karena kan tidak ada jaminan bahwa semua dai ikhlas karena Allah, semua penceramah ikhlas karena Allah, kan tidak ada jaminan. Coba kalau tidak usah diberi amplop, tidak usah diberi bayaran, maka keburukan ini tidak akan ada. Jadi, ya. Nah, bagaimana masjid ketika masjid tersebut mempunyai banyak dana, kemudian memberikan hadiah kepada para khatib di situ, tentu bagus sekali. Bagus sekali. Tapi bukan dalam rangka dia datang sekali, kasih amplop sekali, dia datang dua kali, kasih amplop dua kali. Nah, ini yang buruk. Ini yang buruk. Dan kita melihat bagaimana yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terutama di negeri kita. Ya. Buruknya di situ. Si itu datang berapa kali? Si itu ngimamin berapa kali? Ya, kali sekian, kali sekian. Jadi sananya gak ikhlas, sininya gak ikhlas. Yang terbaik, dia ikhlas karena Allah. Kemudian kitanya juga ikhlas memberi karena Allah. Melihat bagaimana kebutuhannya. Dia seorang profesor doktor, kaya raya, datang ke masjid ini. Saya kira tidak pantas diberi seperti itu, kan penghinaan. Ya, nah, jangan, mendingan gak usah. Nah, diberi hadiah di lain waktu. Intinya jangan pemberian kita kepada seorang dai itu sebagai bayaran atas ceramahnya, khutbahnya. Apa beda akhar dan hadis? Dalam beberapa ucapan para imam tidak dibedakan atharu Rasulillah. Sebagian membedakan dengan asar dari sahabat, kalau hadis dari nabi. Intinya bahwa baik asar atau hadis adalah jadi, karena apa yang dilakukan oleh para sahabat adalah jadi, kecuali jika ada sahabat lain yang membantah. Jika seorang sahabat mengucapkan ucapan tertentu dalam agama ini, maka itu adalah jadi. Jika tidak didapat bantahan dari sahabat lain, sebagaimana Ibnu Mas'ud mengganti lafaz assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, ketika nabi wafat diganti oleh beliau jadi assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tidak didapat, Aisyah melakukannya, Ibn Abbas melakukannya, Abu Hurairah melakukannya. Di situ hanya didapat Ibnu Mas'ud. Apakah sudah cukup menjadi dalil? Cukup. Cukup. Kenapa? Tidak ada bantahan dari sahabat lain. Tidak ada bantahan dari sahabat lain. Jika itu salah, tentu ucapan Ibnu Mas'ud ini didengar oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah, dan seterusnya. Tetapi tidak ada bantahan dari sahabat lain. Maka ini sudah bisa disimpulkan ijma' secara sukuji, ijma secara diam. Karena jika para sahabat melihat kesalahan, pasti akan bicara, bahkan teriak. Itulah para sahabat, manusia-manusia yang sangat cemburu terhadap kebenaran. Maka sekali lagi, jika para seorang sahabat melakukan sesuatu atau berkata sesuatu tentang agama ini dan tidak dibantah oleh sahabat lain, maka itu adalah jadi. Ya. Kecuali jika dibantah seperti bantahan Ibnu Umar terhadap adzan dua kali yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Berarti ada dua pendapat. Jika para sahabat ada dua pendapat dalam satu masalah, maka haram bagi kita membuat pendapat ketiga. Haram bagi kita membuat pendapat ketiga. Pasti salah satunya benar. Jika para sahabat berselisih menjadi dua pendapat, maka salah satunya pasti benar. Begitu juga ketika ada tiga pendapat, maka haram bagi kita dan bagi siapapun membuat pendapat keempat. Dan begitu seterusnya. Lebih baik memakai kain dari warid dan jahil. Berpalinglah dari orang-orang jahil sekali. Berarti Allah memilih orang-orang di sekitar Nabi itu orang-orang buruk. Ucapan seperti itu seperti ucapan orang-orang Syiah. Jadi ucapan orang Syiah lebih buruk dari ucapan orang Yahudi, lebih buruk dari ucapan orang Nasrani dalam hal ini. Orang Yahudi ketika ditanya siapa Yahudi terbaik, jawabnya yang bersama Nabi Musa, yang sezaman, yang bersama, yang akrab, yang sehari-harinya bersama Nabi Musa. Ucapan yang pak, jawaban yang pak. Begitu juga orang Nasrani ketika ditanya siapa Nasrani terbaik, jawabnya itu Nasrani yang bersama Nabi Isa. Orang Syiah ditanya siapa kaum muslimin terburuk, yaitu yang bersama dengan Rasulullah SAW. Itu kaum muslimin terburuk. Ucapan yang sangat sesat. Tadi dikatakan bahwa Rasul tidak pernah menyimpan harta untuk hari esok. Bagaimana jika kita menabung untuk pendidikan anak, berjaga-jaga dan seterusnya? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak semuanya wajib kita ikuti. Kita tadi sedang membahas bagaimana ketawakalan Nabi dan keadaan dari Nabi dengan kita tentu berbeda. Ya, karena Nabi tidak bekerja, tidak ada usaha, dan beliau berjihad dan mendapatkan sesuatu dari jihad itu. Adapun kita tidak. Ya, dan lihat para sahabat, lihat para imam, lihat semua, lihat Abu Bakar, perkayaannya dan menyimpan hartanya, tidak ada semua. Kita sedang membahas bagaimana keagungan Nabi. Kita tidak membahas mari ikuti Nabi, jangan menabung. Ini tidak paham. Ya. Bahwa ini nanti gunanya bagaimana kita beragama ini mengikuti para sahabat. Lihat para sahabat, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman, kaya raya, banyak hartanya. Kalau tidak boleh menabung, begitu dapat langsung dinafkahkan, mana ada yang kaya, tidak ada orang kaya. Utsman untung besar hari itu sekian ratus ribu dinar langsung habis buat sedekah. Berarti enggak ada orang kaya. Kenyataan manusia terbaik di umat ini Abu Bakar kaya raya. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'd bin Abi Waqqas, ini sahabat-sahabat yang kaya. Maka kaya tidak tercela. Yang tercela ketika kaya dan dia bakhil. Dia takut miskin. Bagaimana hukumnya apabila warisan belum dibagikan sedangkan kami sudah berkeluarga semua dan ayah kami telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Ini buruk. jika ada orang yang mati, maka hari itu juga dibagi warisannya min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, setelah wasiat-wasiat ditunaikan dan hutang-hutang dibayar. Kalau hari itu atau dua hari atau tiga hari wasiat sudah selesai ditunaikan, mayat ini berwasiat apa dulu waktu masih hidup, memberikan harta kepada siapa sudah ditunaikan, sementara hutang-hutang mayat sudah dibayar, maka segera bagi warisan. Hukum apa ini? Hukum Allah dan Rasulnya. Jangan ditentang dengan ucapan-ucapan yang tidak mengandung hukum. Ya, bagi warisan, tanah kuburan saja belum kering, sudah bahas-bahas warisan. Memang begitu keadaannya, fitrah manusia mencintai harta. Dan itu hak ahli waris. Ketika saya mati, maka detik itu harta saya bukan milik saya lagi, milik ahli waris. Ahli waris kan tidak satu orang. Kalau ahli waris itu satu orang, enggak masalah. Ahli waris bisa 3 orang, bisa 5 orang, bisa 6 orang, bisa 10 orang. Masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Ada mungkin yang tidak begitu butuh karena dia kaya, ada yang butuh sekali buat bayar utang, buat bayar sekolah anaknya dan seterusnya. Ini harus segera diberikan. Bagaimana kalau tidak dikasih-kasih, dia keburu meninggal, kan jadi masalah lagi. Ya? Ya. Kalau harga diri juga ada. Harga orangnya. Cukup kita doakan dia. Kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat, jangan sampai kita ulang lagi. Misalnya kita mendolimi dia dengan ucapan kita. Kita doakan dia agar dia diampuni dosanya. Kita juga kita doakan dengan kebaikan. Yang harus kita kembalikan itu adalah harta. Kalau sekedar menyinggung, menyakiti kita. Kecuali yang sifatnya kisos. Kalau tegak hukum Islam ya, kisos, memukul, menendang, itu kan ada balasan. Apa hukum orang yang menerima upah dari hasil menagih hutang yang di dalamnya terdapat bunga? Berarti ta'awun dalam batilan dosa. Boleh ta'awun wa'ala ikhli wa'udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal dosa. Bunga kan dosa, riba dosa yang sangat besar. Lebih di dosa anak yang mencintai ibu. Dosa yang besar tidak boleh kita tolong. Tidak boleh kita bantu. Bagaimana kalau dia sudah menerima upah itu? Kalau dia belum tahu hukumnya dan sudah dipakai, maka sudah mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau belum dipakai, ya bisa diberikan kepada kemaslahatan kaum muslimin atau dikembalikan kepada dia, karena sesuatu yang haram hasilnya haram. Inna Allah idza harrama syai'an harrama tuhu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasilnya, harganya. Allah mengharamkan babi, maka hasil dari babi dalam bentuk apapun, berternak, menjual, menyewakan, dan seterusnya, semuanya haram. Bagaimana Quran memandang manusia masa kini yang menyimpan atau mempersiapkan harta untuk masa depan? Dan yang tercintai, tidak masalah. Tidak, sekali lagi, apa yang ada pada diri Nabi, banyak yang kita tidak bisa mencontohnya. Banyak sekali, sangat banyak. Ada keistimewaan-keistimewaan pada diri beliau, karena beliau memang bukan manusia seperti kita. Ada yang bisa kita contoh, kita contoh. Ada yang tidak bisa kita contoh, banyak hal-hal yang sangat besar yang ada pada diri beliau, kita tidak sanggup mencontoh. Allah sangat pemurah. Tapi mengapa ketika seorang umat memiliki kesombongan walaupun sebiji sawi, maka diharamkan masuk surga, padahal mungkin kebaikannya jauh lebih banyak dari kesombongan? Apa yang dimaksud sombong di sini? Ya, yang luar, sesuatu yang luar biasa kesalahannya. Apa sombong di sini? Iya, batrul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran. Kebenaran itu apa? Yang datang dari Allah dan Rasulnya, al-haq min rabbi. Jadi menolak ayat itu kesombongan yang dimaksud, yang menyebabkan seseorang haram masuk surga. Jadi sesombong-sombong manusia adalah yang menolak ayat, menolak hadis. Allah berfirman ditolak, Nabi bersabda ditolak, itu kesombongan yang luar biasa. Tidak ada manusia yang lebih sombong dari ini. Jadi sombong itu bukan sekedar merasa dirinya besar, hebat, kemudian memakai baju bagus, sendal bagus, bagaimana yang ditanyakan oleh sebagian sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, itu bukan sombong. Yang sombong adalah menolak kebenaran. Kebenaran itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Ditolak, ini kesombongan. Ya jelas, kufur kan? Ada orang menolak satu ayat, bahkan satu kalimat dalam, bahkan satu huruf, dia tolak. Kafir. Alif lam mim, ya, mimnya ditolak sama dia. Saya nggak mau mim, saya mau alif lam saja. Alif lam dari kalbidal, kafir. Kafir. Kalau dia tahu bahwa alif lam mim itu datang dari Allah, dia tolak satu huruf. Tentu nggak ada yang seperti itu bagi orang yang waras yang tidak terkena syubhat. Nah, yang menolak sekalimat, satu kata, ya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu berjalan, tajri, jaro yajri berjalan. Saya tolak. Mana ada matahari berjalan? Matahari itu diam. Saya tolak, mentak-mentak. Saya terus terang menolak, dan saya tahu itu Allah yang bilang, tapi saya tolak. Apa? Iblis. Iblis kan begitu. Ya, saya tahu bahwa Allah menyuruh aku sujud kepada Adam, tapi saya tidak mau. Iblis. Menolak apa yang datang dari Allah, menolak apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang makan minum pakai tangan kiri. Makan minum pakai tangan kiri. Kata Nabi, jangan pakai tangan kiri, pakailah tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri, pakailah tangan kanan. Orang tadi menjawab, enggak bisa. Enggak bisa menolak. Menolak. Nabi, kan ini kata Nabi, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Itu kan Nabi yang menyuruh. Berarti dari Allah, karena ucapan Nabi adalah ucapan Allah, ditolak. Saya enggak bisa. Apa kata Nabi? Sombong. Sombong. Kalau menurut kaidah kita, mosok makan dengan tangan kiri sombong. Bukan dengan tangan kirinya, tapi menolak Nabi. Jika Nabi mengatakan, makan dengan tangan kiri, jangan pakai tangan kanan, dibalik misalnya. Dia gak mau, tetap mau panah. Sombong gak? Sombong. Jadi intinya itu menolak Nabi. Bukan kiri dan kanan dan sudah, intinya menolak Nabi. Ya? Iblis misalnya disuruh oleh Allah, Iblis bunuh Adam, injek-injek Adam. Ya? Kata Iblis, gak mau, ya, kasihan. Ya? Sombong apa tidak Iblis? Sombong, menolak Allah, perintah Allah. Jadi bukan sujudnya kepada Adam, tapi perintahnya Allah. Karena perintah Allah tidak boleh ditanya. Perintah Allah tidak boleh ditanya. Kenapa harus sujud kepada Adam? Ya Allah, bukankah engkau ciptakan aku dari api? Engkau ciptakan Adam dari tanah? Bukankah api lebih mulia dari tanah? Nah, itu kesombongan. Jadi sombong itu adalah menolak perintah Allah, menolak apapun yang datang dari Allah dan Rasul. Berarti ini besar sekali. Jangan dianggap remeh, walaupun sebiji sawi, walaupun seberat debu. Ya seperti tadi, satu huruf, satu hadis. Tapi tidak ada syubhat ya. Bukan karena syubhat, bukan karena tidak paham. Yang seperti Iblis. Iblis kan tidak ada syubhat. Tidak ada syubhat pada diri Iblis. Yang ada adalah penolakan. Siapa yang dimaksud kata kami yang sering saya temui di terjemahan Al-Quran? Contohnya di Anisa 115. Ini bahasa Arab ya. Jadi nahnu, nahnu, na, itu bahasa Arab. Ya. Oleh karena itu, pertanyaan ini tidak ditanyakan oleh Abu Jahal Abu Lahab. Karena Abu Jahal Abu Lahab kan kerjaannya mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal tidak pernah, katanya Allah satu, kok nahnu, kami, enggak Abu Jahal, enggak nanya. Karena Abu Jahal orang Arab, faham dengan bahasa Arab, faham dengan kaidah bahasa Arab, dan itu dipakai oleh Al-Quran. Bahasanya Al-Quran adalah bahasanya Abu Jahal Abu Lahab, bahasanya Rasulullah, bahasanya Abu Sufyan, bahasanya Khalid bin Walid, semuanya pakai bahasa Arab, dipakai oleh Allah bahasa Al-Quran. Maka keliru kalau ada mengatakan Al-Quran Al-Quran bahasa Arab bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab kata Allah. Quran dan Arabian. Nah, maka sekali lagi Abu Jahal Abu Lahab tidak bertanya tentang hal itu, karena ini tidak aneh bagi Abu Jahal Abu Lahab bahwa satu orang ngomong nahnu kami ini hal biasa menurut kaidah bahasa. Ah, begitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena kami itu biasanya banyak jadi masalah. Ya, jadi masalah. Oleh karena itu, belajar bahasa Arab tidak cukup lughah, tidak cukup sharaf nahnu, tetapi faidah yang lebih besar dari itu. Ya, sebagaimana lafaz bahasa Jawa kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa adanya jadi rusak. Lafaz bahasa Sunda diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa adanya, bukan maksudnya, jadi rusak. Apalagi bahasa Arab ke bahasa Indonesia, banyak yang rusak kalau tidak mengikuti kaidah bahasa Arab. Salah satunya, Allah ada di mana-mana, Allah bersama kita. Kalau kaidah bahasa Arab, maka tidak ada masalah. Karena sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, lalu menjadi masalah dengan mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah fi kulli makan, karena keluar dari kaidah bahasa Allah. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.